وما لم يشرم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال في حديث الأخرى حتى نزل عيسى بن مريم الحديث كما قال صدق الله العظيم صدق رسول الكريم وعلى ذاك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT siang pagi hari ini menjelang siang. Allah menakdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian seri akhir zaman bersama Masjid Nurul Asri ya, dan tentunya bersama saya. Ya, ini merupakan sebuah kehormatan yang Allah karuniakan kepada kita, terutama bagi saya pribadi bisa hadir kembali di kajian di Masjid Nurul Asri setelah kita terakhir mengkaji materi kita masih terkait dengan Dajjal dan huru haranya dan fitnahnya itu di 3 bulan terakhir kemarin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang menjanjikan kepada kita bahwa kita pasti bisa menang. Kita pasti bisa mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Hanya pertanyaannya yang dimaksud kita ini siapa? Apakah kita ini betul-betul kita? Atau jangan-jangan ada orang lain yang sengaja memang Allah persiapkan untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya. Nah, maka itu nanti yang harus kita persiapkan. Ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita tentang ketika Dajjal mati ya, perempuan Allah. Gimana? Baik. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran diantaranya ayat 185 Allah SWT menyatakan bahwa siapapun yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, ini kata Allah, firman Allah. Setiap yang berjiwa pasti mati. Wa inna matuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Dan sesungguhnya Allah akan mencukupkan pahala kalian pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha anin nari, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh beruntunglah dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah nilai kehidupan dunia itu melainkan seperti kesenangan yang menipu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang bernyawa pasti mati, tidak terkecuali Dajjal. Kenapa Dajjal mati? Karena Dajjal makhluk. Dajjal ciptaan Allah, dia bukan Tuhan. Ya. Pada akhirnya manusia nanti akan tahu kalau Dajjal ini bukan manusia, bukan Tuhan. Dia manusia biasa seperti kita. Yaitu ketika Allah SWT pertemukan dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Kapan Allah pertemukan Nabi Isa dengan Dajjal? Ini ada satu kitab yang saya coba foto kamera dan di sini ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Babi Lut, ya, di pintu Lut. Lut itu nama satu tempat yang sekarang dikuasai Israel. Itu berjarak 13 mil dari Tel Aviv. Saya tidak sempat masuk karena memang dijaga oleh barikade polisi yang banyak sekali saat itu. Bus yang kita tumpangi hanya melewati saja dah. Ini dari Tel Aviv. Nanti kita sebentar lagi akan masuk ke Lut, kata pendirinya. Nah, di sanalah nanti ada tempat yang disebutkan Rasulullah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang berikutnya juga, masih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ya, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Kemudian juga ada hadis lain untuk menguatkan hadis yang tadi, masih dalam kitab yang sama. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menukilkan juga hadis ini. Idh ba'asallahu al-Masiha ibna Maryam. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam, fayanzilu indal manaratil bayda, maka Isa bin Maryam kemudian turun di samping menara putih, syarqiyah di Basra, Damaskus Timur. Masjid bermenara putih di Damaskus Timur itu cuma satu. Itu Masjid Umawi. Disebut Masjid Umawi karena masjid ini dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dibangun oleh dinasti Umayyah, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan membangun masjid di sana? Ada yang tahu? Masalahnya ada door prize, Mas Rani? Door prize-nya ini yang bisa jawab tisu. Ayo. Pernah ada yang tahu kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ke Suriah, ke Damaskus, dan mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah, lalu membangun Masjid Umawi di sini? Ya. Di dalam kitab Hasan wal Husain, Al Hasan wal Husain rahimahullah, al khabar lam tuzkar. Ya. Hasan Husain, cerita yang tidak dikabarkan. Di sana Syekh Hasan Al-Husain ini menceritakan bahwa Abu Muslim, seorang tabi'in, datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bertanya pada Muawiyah, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayuna 'aliyan imaman lana wa khalifatan rabi'ah lil muslimin min khulafai rasulin mahdin. Falima tubayyuh?" Wahai Muawiyah, sesungguhnya kaum muslimin telah berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai imam kita, sebagai khalifah dari khalifah keempat di Khulafaur Rasyidin Al-Madin. Kenapa engkau tidak berbaiat kepadanya? Apa kata Muawiyah? Ya Aba Muslim, innaka ta'lam li'anna Ali bin Abi Thalib li'annahu la yuhkimu man qatala ibna ammi Utsman bin Affan. Wahai Abu Muslim, engkau tahu bahwa Ali bin Abi Thalib sampai hari ini belum menghukum sepupuku. Belum menghukum pembunuh sepupuku Utsman bin Affan. Padahal pembunuhnya Utsman bin Affan ini ada keliaran di sekitar kita. Kok dibiarkan? Itu yang membuat aku kecewa. Maka aku tidak berbaiat padanya. Andaikan Ali menghukum pembunuh sepupuku, aku akan berbaiat pasti kepadanya. Aku tidak lebih mulia dari Ali. Dia lebih mulia daripada aku. Tapi kalau dia sampai hari ini, Ali tidak menghukum pembunuh sepupuku, aku kecewa. Ini yang menghalangi aku berbaiat padanya. Oh, itu rupanya. Kenapa Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali? Kecewa karena Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan, sepupunya Muawiyah. Maka pergilah Muawiyah ke Suriah. Di Suriah beliau mendirikan dinasti Umayyah. Nah, beliau membangun masjid, dinya Masjid Umawi, ya. Yeah. Dan itu berada di Damaskus Timur. Nah, ciri khas masjid tadi adalah memiliki menara putih. Nanti kita lihat masjidnya. Kemudian Isa bin Maryam turun di masjid menara putih ini di timur Damaskus. Timur Damaskus maksudnya Aleppo, atau orang menyebutnya Halab. Baina marhudatain, menggunakan pakaian yang dicelup dengan dua warna kuning, yang marhudatain. Wadi'an kafahi ala ajnihatil malakain, beliau menyimpan, meletakkan kedua tangannya pada sayap kedua malaikat. Jadi beliau turun landing dari langit ke bumi menggunakan sayap dua malaikat. Jadi tidak menggunakan helikopter, tidak menggunakan Apache, tidak, perumpamaan, ya, menggunakan sayap dua malaikat. Kemudian idza tata arasah qatara, apabila beliau menundukkan kepalanya akan berjatuhan sesuatu air mirip air. Artinya ada kemungkinan beliau telah bersuci, telah berwudu dan bersuci di langit sana di Matul A'la. Wa idza rafa'a ra'sah wa idza rafa'ahu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya, tahaddara minhu jumadun, akan berjatuhan mutiara dari kepalanya. Kalau lu sesuatu mirip mutiara marjan mutamanikam. Fala yahilu lil kafirin. Fala yahilu lil kafirin, maka tidak halal, akan tidak kuat bagi orang kafir. Sebentar, kafir apa non-muslim? Kafir, ya? disebutnya kafir kok di sini, bukan di non muslim, bukan ya. Maka tidak halal bagi orang kafir yajidu rihan nafsih illa an mata. Ila mata. Maka tidak halal bagi seorang kafir pun yang mencium bau wanginya tubuh Isa bin Maryam melainkan akan mati. Jadi kalau Nabi Isa saking wanginya orang kafir mati menciumnya. Kalau saya saking wanginya juga ya, orang kafir itu akan mati. Ya, wa nafsuhu wa nafasuhu yang tahi haitu yang tahi tarfah. Harumnya tubuh Nabi Isa itu bisa tercium sampai sejauh mata memandang. Subhanallah. Kira-kira minyak wanginya apa loh? Bu, Kang, minyak wanginya apa nih, Mas? Minyak wanginya Nabi Isa itu tercium sampai sejauh mata memandang. Dari sini ke mana ya sejauh mata memandang? Dari sini ke UNY. Baik. Fayat lubu hatta yudriku bi Babilon. Fayat lubu, maka Nabi Isa kemudian mencari-cari Dajjal, ya, hatta yudrikahu, sehingga Isa bin Maryam menemukan Dajjal bi Babilon di pintu Lud. Fayak tuluh, lalu Isa bin Maryam membunuhnya. Summa ya'ti Isa bin Maryam qauman. Kemudian ada satu kaum mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Qad asamahumullahu minhu. Allah telah menyelamatkan kaum tadi, kelompok tadi dari Dajjal. Artinya kaum ini adalah kaum yang berhasil menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Ketika maksudnya dari Dajjal, ketika Dajjal datang, kaum ini melindungkan diri. Dia selamat, tidak terkena oleh fitnah Dajjal. Karena siapapun yang terkena sihir Dajjal, ya, salah satu cara Dajjal menyihir seseorang adalah dengan saling menatap. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tatapan mata Dajjal itu penuh dengan sihir. Apabila seseorang terkena tatapannya, maka udah hatinya itu dan pikirannya ada dalam genggaman Dajjal. Ya, la yakhlau minhu, dia tidak akan bisa lepas dari Dajjal. Hatta yasuru tabian lahu haq tabian, sampai menjadi pengikut Dajjal yang setia. Jadi kalau ada Dajjal, jangan sampai berpapasan begini dan saling mandang. Nanti kita menjadi pengikut Dajjal. Ya. Kapan kita ketemu Dajjal ya? Oh, ada, sering kita ketemu Dajjal ya. Dadajan bujal itu. Itu bahasa Sunda. Baik, kemudian fayamsahu an wujuhihim, maka Isa bin Maryam mengusap wajah mereka, membersihkan wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan Nabi Isa bin Maryam menceritakan derajat mereka di surga. Ya, mereka yang Nabi Isa temukan tadi atau yang datang pada Nabi Isa, Nabi Isa mengusap wajahnya. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah, anta min ahlil jannah. Diusap satu-satu. Subhanallah. Itulah kaum yang Rasulullah sebutkan, kaum yang Allah berikan kemenangan kepada mereka dan mereka sudah pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita yang diusap wajahnya nanti? Amin, mudah-mudahan. Berarti saat itu kita telah mulai peperangan demi peperangan yang besar luar biasa. Kita telah memenangkan perang, dua perang, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Ya, baik. Dan ini adalah pintu Lut yang pernah kita bahas, bahwa ini pintu yang diyakini oleh para ahli hadis tempat bertemunya iblis dan pertemunya Nabi Isa dengan Dajjal. Inilah yang ada di Lut hari ini. Namun pintu ini dilindungi oleh Israel, dan Israel membangun pangkalan militer angkatan udara di sana. Kenapa? Karena mereka yakin, Israel yakin kalau Isa bin Maryam akan membunuhnya di sana. Nah, sudah yakin seperti itu, kenapa mereka tidak beriman saja kepada Allah, tidak bertobat? Ini fakta kalau memang hati mereka sudah tertutup. Ya, kulubuhum gulfun. Hati mereka sudah tertutup oleh kesombongan mereka. Ya, hari ini kita coba bahas siapakah Israel ini, para muslimin ya, para Allah. Ini ada satu tayangan. Oh, ini pernah kita lihat ya, para Allah. Tayangan ini mengingatkan kita untuk mengetahui siapa sebetulnya, di mana Dajjal itu keluar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya dalam hadisnya. Rasulullah menyebutkan Dajjal akan keluar dari timur. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah Laut Yaman. Dajjal akan muncul dari sana. Maksudnya di sini. Ya, itu adalah pulau yang Rasulullah tunjuk, dan ini dinamakan Pulau Socotra. Nanti silakan cari di Google atau di YouTube Socotra. Itu adalah pulau yang diyakini oleh para ahli hadis dan ahli sejarah, pulau di mana Dajjal dibesarkan sejak 5 tahun sampai 20 tahun. Dan sampai usia 100 tahun Dajjal masih bisa tinggal di sana. Dan yang tadi adalah Pulau Sedir, pulau yang ada di atas. And he will come to Medina, but it will be haram for him to enter the city of Medina and enter the streets of Medina. So he will be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and settle on some of the salty marshes that will be outside Medina. Ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan kalau Dajjal ini akan datang ke Madinah namun terhalang dari memasuki Madinah, karena Madinah dijaga oleh 7 malaikat. Jadi kalau Dajjal berada di sekitar Madinah, itu Madinah gempa 3 kali. Ya, Madinah gempa 3 kali. Jika kita mendengar nanti Madinah gempa 3 kali, maka kemungkinan besar Dajjal sudah ada di sana. Goncang 3 kali, kemudian maka orang-orang kafir dan orang munafik kemudian keluar menghampiri Dajjal. Fayam kusul mu'minuna fi wasatil Madinah. Adapun orang-orang beriman akan bertahan di negeri Madinah, di kota Madinah. Nah, karena Dajjal tidak bisa memasuki Madinah, maka dia tinggal di bukit yang bergaram, fi makanin munhit. Bukit bergaram ini dinamakan orang-orang Jabal Habsi. Kalau Bapak Ibu umroh biasanya diajak city tour keliling Madinah. Nah, nanti lewat Masjid Qiblatain, mestinya Bani Salamah. Nah, di belakang Masjid Qiblatain itu kan ada gunung. Nah, itu gunungnya Jabal Habsi, gunung yang akan dinaiki oleh Dajjal nanti. Gunung ini semua puncaknya dibangun dengan istana yang megah. Orang-orang menyebutnya istana raja. Ya, istana raja. Tapi para ahli hadis menyebutnya istana Dajjal, karena Dajjal akan naik ke bukit tadi. Nah, ini masjid yang ada di gunung yang ada di belakang Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain berada di bawahnya. Dan ini yang diyakini oleh pakar di sana sebagai tempat di mana Dajjal akan berdiam diri di sana. Dan Masjid Nabawi berada di tebuk timur dari masjid tadi, gunung tadi. Nah, di gunungnya, Masjid Nabawi ada di timurnya. Berjarak 7 km dari Masjid Nabawi. So the believers will remain in the city, but the munafiqeen and the others that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions, that every munafiq and every kafir will leave the city of Medina and its safety and go out believing that they will find refuge with the Jannah. Ini juga satu hadis dari Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya yang menyebutkan ciri kalau Dajjal datang ke Madinah, saat itu Masjid Nabawi terlihat seperti istana putih. Karena Dajjal mengarahkan telunjuknya ke sana. Haraitum darikal kisra al-abyad, apakah kalian melihat istana putih tadi? Itu adalah Masjidnya Ahmad. Nah, artinya Masjid Nabawi ketika terlihat oleh Dajjal seperti istana putih. Sekarang bagaimana bentuk istana Masjid Nabawi? Mirip seperti apa yang Rasul sabdakan, ya. Dajjal menyebutnya istana putih, ya, itulah Masjid Nabawi. Nah, ini di siang hari, apa warnanya? Putih. Dan ini di malam hari. Seperti inikah nanti istana Masjid Nabawi yang akan dilihat oleh Dajjal? Saya yakin ini, karena setahu saya Masjid Nabawi tidak dirubah. Ya. Yang ada diperluas, dan perluasan pun sekarang sudah selesai. Ya. Hadis lain yang membuat kita faham bahwa Dajjal akan muncul di waktu dekat adalah penjelasan Rasulullah tentang kondisi Madinah ketika Dajjal datang. Itu memiliki 7 pintu gerbang, yang setiap gerbangnya dijaga oleh 7 malaikat. Oleh dua malaikat. Berarti ada beberapa, ada 14 malaikat yang berjaga di setiap pintu gerbang Madinah. Ya, mereka memegang panah mereka masing-masing yang apabila Dajjal masuk satu langkah saja akan dipanah oleh malaikat tadi, maka matilah Dajjal. Ya, maka Dajjal tidak mau memasukinya. Pertanyaannya, jika kata Rasulullah demikian, Madinah memiliki 7 pintu gerbang ketika Dajjal masuk, pertanyaannya sekarang berapa pintu gerbang Madinah? Ada 7 juga, berapa? Ada Jeddah, ada Makkah, ada Rabik, Bandara, Tabuk, ya, dan 2 di yang lainnya. Ada King Abdul Aziz Road, ada King Fahad Road. Ada 7 jalan menuju Madinah hari ini. Tujuh. Seorang wanita Perancis yang kerasukan jin dalam tubuhnya berbicara. Ini Ustaz Abdurrauf bin Halima yang merukiahnya. Nah, jinnya berkata seperti ini. Son fils de plus grand viendra. Oui. Tu parles de qui? Dajjal. Oui. Donc les Illuminati préparent Dajjal. Oui. Kemarin saya mendapatkan kiriman video dari kakak saya. Beliau menggambarkan tentang bagaimana orang-orang Kristen sekarang membicarakan Dajjal di gereja mereka masing-masing. Nanti pada asar saya perlihatkan ya, normal filmnya. Pada asar kan kita lanjut ya. Jadi mereka memahami betul bahwa Yesus yang mereka sembah selama ini bukan Yesus yang sesungguhnya. Yeah, the God. Yeah, kata mereka. Bagaimana bahasa Inggris ini? Tuhan yang kita yakini hari ini, kata mereka, is not true Jesus. Bukan Yesus yang sesungguhnya. Tapi Yesus yang kita sembah selama ini adalah antikris yang kita. Nanti pada dasar datang lagi. Baik. Berikutnya, ini adalah 5 fase yang Rasulullah janjikan. Nah, peristiwa pertemuan Nabi Isa dan Dajjal itu di sini, Prabal. Di masa transisi di sini, fase perpindahan dari Emap, fase di sini. Ini fase yang keempat, fase di mana Barat sekarang memimpin dunia, sistem Dajjal muncul, berkuasa merasuki semua bidang kehidupan kita. Tidak ada yang tidak dimasuki oleh sistem Dajjal, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan ideologi sekalipun. Ideologi manusia hari ini berada pada puncak kulminasi dari sistem Dajjal, sehingga agama apapun nyaris terkotori oleh sistem Dajjal ini, hatta Islam sekalipun. Jadi kalau Islam terkotori oleh sistem Dajjal adalah banyaknya munculnya kelompok-kelompok sesat yang membuat manusia mengira, umat Islam mengira kalau itu adalah bagian dari Islam, padahal dia bukan bagian dari Islam. Ya. Sekarang yang akan kita bahas itu insyaallah. Baik, nah di fase ini Dajjal sudah tidak ada, artinya Dajjal sudah mati. Jika Dajjal mati, penolselain irmati Allah, di mana pertemuannya? Pertemuannya adalah di tempat di mana Imam Mahdi, sang pembaharu yang disebutkan Rasulullah akan muncul 100 tahun setiap abad setelah Rasulullah wafat, itu bertemu dengan pasukan terbaiknya di mana? Di Aleppo. Nah, ini Aleppo. Apa-apa bisa lihat, ada ya insert di sini. Nah, disinilah kaum muslimin berkumpul. Mereka adalah pertemuan umat Islam terbaik seluruh dunia, di mana muslim yang ada di seluruh dunia mereka menginduk kepada salah satu dari tiga kelompok besar. Yang pertama Ahlu Syam, yang kedua Ashabu Rati Sud Hurasan, yang ketiga Taifah Mansurah, yang saya yakini Asia itu dipimpin oleh Indonesia. Yakin? Yakin Indonesia ya? Takbir dulu. Allahu Akbar. Ya gini. Loh, enggak apa-apa? Baik. Nah, kaum muslimin seluruh dunia menginduk pada tiga pasukan tadi. Berapa? Tiga pasukan. Ahlu Syam dari Palestina dan Suriah, kedua dari Khurasan, dan ketiga dari Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ini kemungkinan Indonesia. Ada satu tayangan yang sempat datang ke saya, dan ini terkait dengan persiapan Ashabu Rati Sud untuk menyambut kemenangan Islam. Ya, satu kabar gembira sampai ke HP saya bahwa Amerika, tanda petik CIA, mengumumkan pernyataan resminya. Ya, ini dari salah seorang juga dari Yogyakarta mengirimkan datanya, lalu saya cari, betul bahwa direktur CIA yang seorang perempuan menyatakan kalau Usama bin Laden dan Al-Qaeda tidak terlibat dalam penghancuran WTC. Kalau WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika sendiri. Ini dinyatakan 3 bulan yang lalu. Ini pas beritanya saya dapatkan begitu saya pulang dari sini. Masuk ke HP saya. Aduh, kenapa datangnya saat itu ya? Tapi tidak apa masalah. Ya, tidak bermasalah betul. Maksud saya adalah bahwa pertanyaan saya, kenapa tidak dari dulu? Mereka mengakui apa yang disampaikan oleh Komisi 911. Kalau Usama tidak terlibat, kalau Al-Qaeda itu tidak ada sesungguhnya. Ya. Usama bin Laden berada di mana ketika WTC terjadi? Usama itu sedang dirawat di sebuah rumah sakit milik Amerika di Dubai. Ya, American Hospital of Dubai. Saat itu beliau sedang dirawat karena gagal ginjal yang kononnya katanya berakhir dengan kematian beliau. Ya, dengan syahidnya beliau, mudah-mudahan beliau syahid ya. Nah, di depan rumah sakit Dubai ini ada kantor CIA, di mana kantor ini lengkap dengan CCTV. Artinya keluar masuknya Usama ke rumah sakit itu pasti ketahuan. Nah, ini yang membuat Komisi 911 menyatakan Usama tidak terlibat. Apalagi ditanya memang Usama tidak terlibat. Adapun orang yang dikatakan itu Usama, itu orang yang mirip Usama. Ya, dibikin mirip Usama, lalu diwawancara seolah-olah dibikin pengakuan, padahal itu hoax. Ya. Kemudian Al-Qaeda juga sama, sebetulnya tidak ada. Ya. Al-Qaeda itu diambil oleh Amerika, dicatut dari nama sebuah gedung yang dibikin oleh Usama bin Laden di Somalia. Usama bin Laden itu melihat ketika beliau sudah mulai menyadari ada wajibnya kebangkit apa jihad membela negara kaum muslimin, itu membagi-bagikan bantuan ke semua negara yang ditekan dan dijajah oleh barat, terutama Amerika. Nah, ternyata bantuan ini mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari seluruh dunia Islam. Maka Usama kewalahan dalam hal memanagenya, maka dibikinlah kantor pusat administrasi pengelolaan bantuan ke negara-negara tadi. Maka dibikinlah kantor sebagai sistem administrasinya, manajemennya di Somalia. Gedungnya bertuliskan Al-Qaeda. Nah, dicatut nama tadi, disebutlah gerakan Usama ini Al-Qaeda. Padahal tidak, tidak ada. Yang pada akhirnya dibesar-besarkan, ya udahlah, mereka menjadi Al-Qaeda. Baik, penonton yang dirahmati Allah. Nah, ini ada satu tayangan yang kemudian membuat saya berpikir jangan-jangan ini memang pasukan yang sedang Allah persiapkan untuk membebaskan dunia Islam, terutama Palestina. Ya. Pernyataan dari CIA tadi. Sebentar, pernyataan dari CIA tadi disusul dengan mundurnya direktur tadi, mengundurkan diri. Direktur CIA yang perempuan tadi mengundurkan diri. Kemudian Amerika Serikat pada akhirnya menarik semua pasukannya dari Afghanistan, sehingga Afghanistan diserahkan kembali kepada Taliban. Artinya Talibanlah yang sekarang berkuasa di Afghanistan. Tahukah penonton sekalian, sekarang panji hitam sudah berkibar di seluruh bumi Afghanistan. Artinya pasukan yang kedua sudah siap menyambut Imam Mahdi. Kapan nanti kita akan melihatnya? Tunggu tanggal mainnya, 17 April nanti. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada pasukan dari Shishan sana, pergabungan dari Khurasan, Ashabur Raitisud. Lihat wajah mereka. Mereka gabungan dari beberapa negeri yang berada di Balkan, dan mereka bergabung di tanah Khurasan dengan pasukan Ashabur Raitisud. Apakah ini pertanda pasukan Imam Mahdi telah siap menyambut kedatangan Imam Mahdi? InsyaAllah. Kalau di pesantren sebelah begini juga cara menghafal Quran ya? Goyang-goyang juga badannya? Enggak juga ya? Baiklah. Kembali kepada yang tadi. Ya, jadi di Aleppo inilah nanti akan ketemu pasukan Imam Mahdi ya, dengan pasukan Dajjal, penuskelian. Artinya pasukan Dajjal yang datang dari Khurasan sebelah sini, ya, nanti bertemu dengan mereka di sini. Kemungkinan besar mereka juga menguasai Turki. Mereka menguasai Turki, di mana Turki pada saat itu sudah mulai hancur. Pramoloh, saya dapat berita dari teman-teman kita yang berada di Turki hari ini bahwa pengaruh partai Erdogan sudah tidak begitu kuat lagi sekarang, di mana di dua negara utama, Ankara dan Istanbul, mengalami kekalahan. Nah, apakah ini merupakan isyarat akan berakhirnya Erdogan? Nah, kalau Erdogan berakhir, kemudian apakah yang berkuasa nanti adalah orang yang anti-Islam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, nanti Turki ini akan dikuasai oleh 80 negara. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka nanti yang ziluna wa ya'tuna tahta samanuna raya, tahta samanina raya. Mereka akan datang di bawah 80 panji. 80 panji artinya 80 bendera. 80 bendera berarti 80 negara. Walikuli royatin isna asara alaf junudan. Setiap bendera 12.000 pasukan. Berarti 960.000 orang akan menjadi pasukan Dajjal. Apa pasukan Hizbu Syaitan. Nah, bertemu dengan pasukan Imam Mahdi di sini. Nah, ketika pertempuran itu terjadi, mereka yang 80 panji tadi kalah. Sehingga Turki kemudian dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Ya, sebentar malam saya gambarkan. Mereka menguasai Turki dengan 80 negara, 80 panji. Ya, satu panji 12.000 berarti 960 orang. Ya, 960 pasukan. Ini Halep atau Aleppo. Ya, di mana di sini ada Imam Mahdi bersama pasukan yang tadi tiga. Ada Ahlus Syam, ada Ashabur Raitisud, dan ada Taifah Mansurah. Sebetulnya Taifah Mansurah juga kadang Rasulullah sebutkan pada mereka. Ya, tapi kita bedakan agar ada bagian lain yang termasuk dari pasukan Imam Mahdi ini. Nah, berapa jumlah mereka? Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Hanya awalnya pasukan Imam Mahdi itu hanya sama dengan Ahlul Badar, kata Rasulullah, 315 orang kurang lebih. Nah, perang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka, dan pada saat itu mendapatkan ghanimah yang cukup banyak, luar biasa. Kemudian ketika mereka kalah oleh Imam Mahdi, Turki kembali, ada satu terjadi peristiwa alam. Nah, peristiwa alam terjadi. Apa itu? Datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan tiga malam. Artinya 3 kali 24 jam. Ini kata Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah pernah menyatakan bahwa antara dibebaskannya kembali Turki oleh pasukan Imam Mahdi dengan kedatangan Dajjal, nanti dari Khurasan. Ini pasukan Dajjal nanti datang ke sini. Jadi maksud dengan pasukan Dajjal adalah pasukan Dajjal yang inti, yang berjumlah 70.000 orang Yahudi Isfahan. yang mereka berpakaian jubah hijau, membawa pedang kilatan emas yang ada gambar naga di pedang di sarung pedangnya. Ya, laporan sekalian. Pertemuan ini akan terjadi didahului oleh peristiwa datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan tiga malam. Pernah kita bahas di sini? Belum. Baik, saya perlihatkan satu slide lagi, perambah Allah. Mohon maaf, saya kesana kemari. Panitia, kamera tetap kesana aja. Ya, atau mau kesini boleh. Mohon maaf, saya bolak-balik ya. Mudah-mudahan kameramen tidak pusing ya. Ini pernah saya bahas di Pekanbaru terkait dengan 10 tanda besar hari kiamat ya. Saya bahas dengan Ustaz Zulkifli Ali waktu itu. Ini ada 10 tanda besar kejadian hari kiamat, perambah Allah. Nah, yang pertama, saya cantumkan terbitnya matahari dari barat ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah bin Usaid. Sebagaimana konfirmasi dari NASA terakhir kalinya bahwa ada benda langit yang ukurannya 300 kali lebih besar daripada bumi. Ya. Nah, benda langit ini memiliki kekuatan gravitasi yang jauh lebih besar daripada bumi, sehingga bumi ini tertarik oleh benda langit tadi. Ya, bumi tertarik oleh benda langit ini karena dia lebih besar volumenya. Dia tidak mengarah ke bumi, tapi dia mengarah ke matahari. Hanya saja karena dekatnya jaraknya, ini berpengaruh kepada bumi. Akibatnya apa? Pertama, akan terjadi polar shift, pergeseran kutub. Nah, bumi bergeser set ke sana, selatan juga bergeser. Bumi yang tadinya posisinya pas seimbang tergeser. Nah, mengarah ke datangnya benda langit tadi. Hal ini mengakibatkan ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, terjadinya perpanjangan waktu 1 3 kali 24 jam. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan tiga malam. Ya. Apakah kita yang akan mengalaminya? Kalau kita berumur panjang 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, barangkali saya memperkirakan kita mengalaminya. Ya, kenapa saya yakin kita mengalaminya sampai 5 tahun ke depan? Karena 5 tahun lagi Dajjal sudah mati ya. Perkiraan kita berdasarkan 100 tahun hadis Rasulullah tadi, kebangkitan Islam ya. Nah, pada saat itu kenapa matahari kenapa mengalami perpanjangan waktu? Karena matahari tidak terbit. Kenapa matahari tidak terbit, para sekalian? Ada efek lain yang ditimbulkan oleh benda langit tadi. Ya. Pertukaran musim ini sudah pasti terjadi, ya. Karena kutub bergeser, utara bergeser, selatan bergeser, akan terjadi pertukaran musim. Ini ada satu fakta empiris yang membuat saya kaget juga, subhanallah. PBB mengumumkan bahwa akan terjadi pemanasan global menjelang tahun 2100 ke depan. Ya. Dan ini diperta di Australia hari ini. Ya, beberapa bulan ke belakang, maaf 3 bulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang, banyak dijumpai di pantai-pantai Australia, terutama di Canberra. Ya, itu banyak ikan-ikan mati, ratusan ikan mati karena air laut yang dangkal itu mendidih. Saking panasnya suhu pada saat itu. Ini suhu ini apa kemarau terparah panjang Australia mengalaminya, perumpama Allah. Ini diberitakan dalam beberapa kantor berita Canberra, kemudian juga di Liputan 6, di Kompas juga ditayangkan. Nah, di saat yang sama, kalau Australia di bawah kan, Australia di bawah, Amerika di atas. Nah, di saat yang sama, ini faktanya, para sekalian, curug air terjun Niagara beku luar biasa. Ya, sampai air yang menguap, yang terciprat kembali pun itu mengalami pembekuan, saking keringnya. Ya, diberitakan demikian. Ini yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub yang mengakibatkan perubahan iklim, climate change. Ya. Artinya terjadi dua suhu yang ekstrim. Di Australia dia mengalami dingin, panas yang luar biasa, sementara di Amerika curug Niagara mengalami pembekuan. Ini curug Niagara di malam hari. Itu diakibatkan oleh tadi terdapatnya pergeseran kutub terjadi karena benda langit tadi, penambah Allah. Benda langit ini orang-orang menamakannya Nibiru atau Planet X. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika benda langit ini datang, karena gravitasinya lebih besar, maka magnet bumi tertarik oleh benda langit ini. Artinya bumi akan melemaskan magnetnya, sehingga bumi akan kehilangan teknologi. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, Semua utum ila ma bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ya. Maka dari itu, kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti gak berfungsi. Punya mobil jangan terlalu bagus, nanti gak maju. Ya, teknologi hilang Bapak Ibu. Bahkan tidak ada listrik nanti. Kita kembali ke zaman unta. Kita kembali hidup seperti dahulu. Hal ini yang kemudian menjadi inspirasi buat kami. Kami di Jawa Barat sedang mempersiapkan kampung akhir zaman. Ya, saya suka ditanya sama Ustadz Zul, gimana udah bikin belum Ustadz? Ya insya Allah saya bikin Ustadz. Kalau Ustadz Zul sudah siapkan ada satu kampung akhir zaman. Artinya nanti kalau terjadi chaos pas 17 April nanti, kita ngungsi ke sana demi menjaga diri ya. Empat hari yang lalu saya didatangi seorang tamu, dan tamu ini bilang pada saya, Ustadz, saya punya uak dari kalangan militer. Itu bersahabat betul dengan seorang jenderal yang menjadi asisten pribadi dari Pak Jokowi. Jenderal TNI ini bilang pada saya kalau kalian harus bersiap-siap menghadapi masa tersulit, katanya. Maksudnya apa, Wak? Ya, bahwa kita memang akan chaos. Bagaimanapun juga, janji dari petahana ini harus diwujudkan. Apa itu? Janji terutama kepada, ya ada intel ya. Ini aman di sini, aman? Paling penjara ya. Kalau saya di penjara nanti semuanya ikut ya. Jadi polisi ini dijanjikan akan naik tingkat, selevel, setingkat, sejajar dengan TNI. Ya, lihat di dalam TAPS MPR, polisi ini adalah alat keamanan masyarakat, ya. Artinya polisi itu sebetulnya tidak bersenjata. Tidak boleh polisi itu bersenjata. Lihat di dalam TAP MPRS. Tapi TAP itu belum dicabut, mereka sudah dipersenjatai. Bahkan kita sudah mendapatkan bagaimana hebatnya pasukan Densus 88 dengan senjata canggih menangkapi para ustaz kita yang dikira dan difitnah teroris. Nah, janji ini yang mereka perjuangkan. Makanya mereka pro kepada kubu sebelah, ya. Artinya bagaimanapun juga mereka akan memperjuangkan kubu sebelah ini menang. Ketika mereka kalah, artinya jika memang ini menang dan ini memang pasti dan harapan kita, ya, maka polisi akan kembali pada posisinya di bawah TNI. Nah, ini yang tidak mereka siap terima. Dan polisi tidak mungkin berhasil menghadapi TNI. Ini artinya akan terjadi. Maka dikirimkanlah pasukan terbaik dari Cina. Jangan salah, yang datang dari Cina ini pasukan-pasukan militer terbaik. Saya pernah melihat salah satu dari mereka ada di Surabaya. Itu pasukan pembunuh nomor satu di Cina. Densus 88-nya Cina. Subhanallah. Nah, para muslimin, ini yang dikhawatirkan akan terjadi. Nah, maka saya di Jawa Barat pun akhirnya cari-cari tempat. Alhamdulillah sudah kita dapatkan satu wilayah yang kita ingin bikin menjadi kampung akhir zaman murni tanpa teknologi. Kita hidup kembali ke alam. Tidak boleh ada HP. Tidak ada listrik. Tidak ada teknologi. Artinya kita hidup alam, back to nature, bersiap untuk menyambut. Anggap saja saat itu kita sudah kehilangan teknologi. Alhamdulillah di Jawa Barat sudah ada sekarang di Tasikmalaya. Ada seorang kiai ajengan yang sudah hidup seperti itu. Baru kali ini sepanjang 20 tahun baru ada listrik. Itu pun baru ada listrik saja. Selebihnya tidak ada lain. HP tidak ada. Itu pula yang akan kita bangun nanti insya Allah. Kita tidak akan menggunakan listrik, mungkin ada, tapi kita tidak akan menggunakan teknologi HP. Televisi tidak ada. Tamurni kembali ke alam, dan kita tidak akan menggunakan uang kertas. Tapi kita akan menggunakan uang dinar dirham. Dinar dirham. Tidak boleh ada rokok di sana. Tidak boleh ada benda makanan-makanan kimia. Itu harus murni olahan kita sendiri. Anggap saat itu kita sudah mengalami masa di mana teknologi sudah tidak ada. Kenapa demikian? Kita harus bersiap dari sekarang, Bu. Ya, kalau tidak sekarang kita berlatih, nanti kita tidak bisa survive ketika teknologi hilang. Ya. Lalu Jawa Tengah gimana? Sudah siap? Belum. Jogja sudah siap? Kalau belum, saya siap menampung Jawa Barat. Ya, terutama akhwat yang belum menikah, saya siap tampung. Allah ke situ. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kenapa demikian saya sampaikan itu nanti para muslimin, karena itulah fitnah dajjal. Ya, karena teknologi ini adalah cara di mana dajjal bisa menyempurnakan fitnahnya. Bapak Ibu, jangan harap kita bisa merdeka. Selama ini sebetulnya kita belum pernah merdeka. Ketika Belanda hengkang dari tanah air kita, ada dua jejak yang tidak ikut pergi. Freemasonry atau Freemasonry dan ISDV yang kemudian bermetamorfosis menjadi PKI. Betulkah demikian? Nanti kita bahas pada asar. Ya. Makanya pada asar kesini lagi. Ya Allah ya. Baik. Nah kemudian, karena bumi mengeluarkan teknologinya tadi, kesedot beban energinya, magnetnya, maka bumi bergetar saat itu. Pergetaran inilah yang mengakibatkan adanya banyak terjadi gempa bumi. Tadi malam kita dengar ada gempa bumi di mana? Sulawesi Tengah ya, Kabupaten Lubuk ya. Sulawesi Tengah, itu sampai 6,5 skala Richter. Ya, gempa yang sangat luar biasa. Sampai warga juga keluar karena khawatir memang ada isu tsunami susulan juga. Ya, permasalahan. Nah, diprediksi oleh BMKG, Indonesia akan mengalami 2.500 gempa di tahun 2019 ini. Dan sampai sekarang saja sudah banyak gempa terjadi, permasalahan. Nah, kemudian juga ketika energinya ini keluar, bumi menahan diri agar posisinya tidak tertarik, maka bumi harus melepaskan energinya. Lepasnya energi tadi diikuti dengan meletusnya gunung-gunung berapi. Ya, Bapak Ibu, 40% geotermal dunia ada di bumi, ada di Indonesia, di bumi Indonesia, di tanah air Indonesia. Nah, artinya jika gunung-gunung merapi di Indonesia goncang atau meletus, maka ini mengakibatkan gempa dan kehancuran dunia. Maka akan diikuti oleh meletusnya gunung-gunung merapi di luar negeri juga. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, akan ada datangnya satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ini perempuan. Oke, itu Bapak Ibu, selama ini bumi berputar berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Namun ketika benda langit itu datang, maka terjadi bumi ini tertarik sehingga terjadi perpindahan, perpindahan arah putaran. Maka berpelan-pelan kemudian berpindah, nah bergerak ke sana. Akibatnya apa? Perpindahan arah gerak tadi, arah rotasi tadi mengakibatkan barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ya, barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Proses ini menjadi bagian daripada proses di mana bumi mempertahankan dirinya dari benda langit tadi. Sehingga ketika benda langit ini sudah mulai menjauh dari bumi mengarah ke matahari, nah benda langit ini sudah mendekati matahari, maka bumi kembali pada porosnya semula. Utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan. Ya, maka ketika itu matahari sudah mulai terlihat terbit. Dan ketika matahari terbit, posisi barat masih di timur, posisi timur masih di barat. Ketika itu terlihat terbit dari mana matahari? Dari barat apa dari timur? Dari barat. Itulah hin, kata Rasulullah. Nah, itu akan terjadi setelah kita mengalami 3 malam berturut-turut, 3 kali 24 jam. Ya, Rasulullah cerita pada saat itu, adalah seorang laki-laki yang soleh di antara kalian terbangun di sepertiga malamnya seperti biasa. Dia tahajud, dia baca Quran. Ya, setelah itu dia berzikir. Biasanya dia baca Quran tidak lebih dari 2 lembar, itu fajar sudah terlihat di timur, maka dia azan. Pagi itu dia sudah membaca lebih dari 1 juz. Tapi kok fajar tidak terlihat juga? Nangan dini ini Mas Fajar, kok ora teka ya? Piye ke di miss call enggak diangkat. Di WA enggak dicentang. Tidur lagi, mungkin aku terlalu gasik bangun, jadi tidur lagi. Maka ketika dia bangun, dia dibangunkan oleh gundah gulananya manusia. Kenapa? Matahari terbit dari barat. Nah, itulah hin. Itulah saat tertutupnya pintu tobat. Ini asumsi pertama ketika saya menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Baik, Ibnu Rahimahumullah. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Benda langit ini mendekati ke matahari dan dia terbakar lalu meledak. Ledakannya inilah mengakibatkan ada suara dahsyat di alam semesta kita. Ya. Yeah. Suara dahsyat di alam semesta ini, apakah ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Nu'aim bin Hammad yang dipertentangkan saat ini? Ya, pernah mendengar di pertengahan Ramadan, apabila Ramadannya 15 Ramadan atau pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, di hadisnya doif, menurut para ulama ahli hadis kontemporer. Ya, dhaif untuk satu hadis itu. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, kemungkinan hadis ini menjadi hasan. Ya. Adanya ledakan di tanggal 15 Ramadan di hari Jumat. Pernah mendengar hadisnya? Belum. Coba saya lihat. Barangkali hadisnya masih ada ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Coba saya cari hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dilihat di kalender. Ada yang punya kalender Ramadan tahun ini? Di 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat bukan? Bukan. Bukan Bu? Alhamdulillah. Yakin Bu? Yakin. Kalau bukan, Alhamdulillah. Kang, masih sempat nikah Kang? Sempat nikah insya Allah ya. Baik, sekali lagi itu satu hadis yang sempat menjadi keramaian ya, perempuan Allah yang dimati Allah. Baik, kemudian apa yang terjadi kembali? Sampai mana tadi? Nah, kenapa saya menyelipkan peristiwa ini di saat pertemuan antara Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal setelah mengalahkan pasukan Bani Rum atau Bani Asfar. Rasulullah menyebutnya Bani Asfar, kulit bule. Antara pertemuan mereka, pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal, saya selipkan ini. Karena ketika umat Islam bertemu dengan Dajjal, teknologi saya yakin sudah tidak ada saat itu. Ya, bertemunya pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal yang berjumlah 70 ribu itu terjadi setelah teknologi hilang. Nah, pertanyaannya, peristiwa apa yang mengakibatkan teknologi itu hilang? Kalau bukan peristiwa yang tadi kita bahas. Ya. Peristiwa alam tadi. Benda langit tadi datang berpengaruh pada bumi, lalu menjauh ke bumi, menjauh ke matahari, lalu kemudian meledak. Nah, ledakannya ini apakah itu yang akan terdengar nanti di tanggal 15 Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pecahan dari benda langit tadi akan menjadi meteor yang akan menghujani bumi. Nah, inilah yang mengakibatkan munculnya kabut asap. Tanda yang kedua dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Ya, kabut asap ini akan keluar menutup bumi selama 40 hari 40 malam sehingga kita tidak bisa membedakan latastatiuna antufarikuna antufariku bainal laili wan nahar. Kalian tidak akan bisa membedakan mana siang mana malam akibat terjadinya kabut asap tadi. Baik, ibafirmakumullah, kembali pada kisah yang tadi, perumpamaan. Nah, maka bertemulah kemudian pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal tadi di mana? Di Masjid Umawi, masjid bermenara putih Syarqiyah di Maskah, di timur Damaskus tadi, kata Rasulullah. Ini timur Damaskus. Ini Aleppo. Di sinilah terdapatnya masjid Umawi tadi yang berwarna putih. Nah, ini kita pernah lihatnya teman yang lalu. Kita pernah melihatnya. Dan ini masjidnya, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dari sudut pandang yang lain, dari sisi yang lain. Ini dari atas. Ini bagian dalamnya. Mesin ini sempat hancur ketika serangan tragedi kemarin, konflik Suriah, di saat Bashar Assad mengirimkan pasukan untuk mengejar-ngejar pasukan ISIS tanda petik ya, ISIS tanda petik ya. Nah, ketika itu kaum muslimin sedang sholat di dalam, diimami oleh Imam Mahdi. Walaupun ketika itu Nabi Isa turun ya, turun di Menara Putih ini, Syarqiyah di Moskow, Imam Mahdi memanggil Nabi Isa dan mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah salilana. Mari Nabi Allah imami salat kami. Imami kami salat." Nabi Isa menolaknya. La. Taqaddam. Imam Mahdi didorong kembali. Ya. Hadhihi uqimat salat. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Ya. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Tukramatullah li hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Inna ba'dukum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya, surat apa yang membuat kita paham kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam sholat saat itu? Ada yang tahu? Pernah kita bahas di sini belum? Ada door prize? Surat Ali Imran ayat ke-180 dan surat Ali Imran ayat ke-182. Ayat 180, 18, maaf, 181, 182. Coba lihat dalam Quran surat Ali Imran. Ada yang bisa bacakan untuk saya, silakan. Ada mas, bawa. Surat ketiga, ayat 181 dan 82. Sudah ketemu? Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minuna bihi wa latang. Surunnah. Qala aqrartum ashta wa khattum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ayat yang ke-82 nya wa man kafara ba'da dhalika fa alaika humul fasikun. Itu ya ayatnya ya. Nah, itu perjanjian yang Allah ambil dengan semua nabi dan rasul. Manakala nanti datang Nabi Muhammad SAW, summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan hikmah yang ada pada kalian, latu'minun nabi wa latansuruna, kalian akan beriman kepada Muhammad tadi, kepada Rasulullah, dan akan menolongnya. Apakah kalian mengambil ini? Kata Allah, qalu aqrarna, kami mengambilnya. Fasyhadu anna ma'akum minasyahidin, kata Allah. Saksikan, aku pun menyaksikan bersama kalian. Nah, yang kedua, ayat ke-82 nya Allah ancam siapapun nabi yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad saat itu, fasik. Allahu Akbar. Para nabi saja jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah, fasik, apalagi kita. Tuh? Ya. Kalau nabi fasik berarti kita fasik banget. Ya, masyaallah. Baik. Nah, itu alasan kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Karena kewajiban Nabi Isa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, siapapun yang memimpin ya. Bukan berarti Nabi Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa. Tidak. Masing-masing punya kemuliaan tersendiri ya. Tapi yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa punya kewajiban mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya, siapapun yang memimpinnya. Yang kedua, Nabi Isa itu nabi buat Bani Israel, bukan buat kaum Nasrani, bukan buat kita kan? Kalau Nabi Isa jadi imam, loh, kok Nabi Isa jadi imam kita? Kalau begitu ada dua nabi di zaman kita, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa. Kan kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Baik. Nah, setelah selesai sholat di Masjid Al-Manarah Baidah ini, maka kemudian ya, Dajjal, ya maaf, Nabi Isa memerintahkan pintu masjidnya dibuka. Iftahil bab, buka pintu masjid tadi. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70,000 Yahudi Isfahan tadi. Nah, ini. Maka pada saat itulah kata Rasulullah, Dajjal mencair takut ketika melihat malaikat kematiannya Nabi Isa alaihissalam. Harumnya tubuh Nabi Isa akan menghantam mereka. Matilah orang-orang kafir tadi barisan depannya. Sisanya mereka lari tunggang langgang. dikejar Nabi Salih, Nabi apa, Imam Mahdi, dan Nabi Isa mengejar siapa? Dajjal. Ya. Ketika itu Dajjal lari dengan kecepatan yang luar biasa, kata Rasulullah. Kecepatannya seperti awan yang tertiup angin. Berapa kecepatan awan saat itu, saat Rasulullah SAW? Ya. Seperti awan yang ditiup angin kecepatannya. Para ulama sudah menghitungnya, para ahli sudah menghitungnya, awan yang tertiup angin kecepatannya 5 km per sekon. Kemanapun Dajjal pergi, Nabi Isa ada di depannya. Dia lari ke barat, Nabi Isa sudah ada di depan. Lari ke timur, Nabi Isa sudah ada di depan. Lari ke utara, kemanapun Dajjal pergi, Nabi Isa ada di depannya. Stres Dajjal tuh. Dajjal sudah secepat ini terbangnya. Apakah Dajjal terbang sendiri, ya Rasulullah? Dia menggunakan keledai. Yang keledainya itu jarak dari telinga yang satu ke telinga yang berikutnya itu 40 hasta. Bayangkan, ini ada keledai, jarak dari satu telinga ke telinga sampingnya tadi itu 40 hasta. Tanyaannya, keledai mana yang lebarnya ini 40 hasta? Diameter kepalanya. Satu hasta berapa? Satu hasta itu segini, 60 sekian sentimeter. Artinya kurang lebih lah, kurang lebih 27 meter. Ya. Lebar ini 27 meter. Keledai apa? Nah, makanya ada yang mengasumsikan piring terbang katanya. Ya, Muhammad Isadat menyebutkan piring terbang. Dan memang UFO, piring terbang itu kecepatannya kan 5 km per detik ya. Saya pernah melihat piring terbang di laptop, di YouTube, bukan lihat gini. Itu kecepatannya 5 km per sekon. Wallahualam bissawab. Ada yang menyebutkan Dajjal tidak menggunakan apapun karena Allah berikan kemampuan dia luar biasa. Ya, kemampuan apa? Kemampuan apapun, bahkan apa yang menjadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Ya, tadi subuh dibahas tentang mukjizat ya. Oleh siapa? Ustaz siapa? Ustaz Ransi. Ustaz Ransi ya. Beliau dari Padang ya, bukan dari Jogja, bukan. Dari Riau. Ustaz Ransi namanya, Bu. Ransi. Ya, aduh, nanti saya tanya lah, saya ngobrol ya. Baik. Nah, adapun pasukan 70 ribu tadi itu mati ketika pertemuan dengan Nabi Isa tadi. Ketika pintunya dibuka, harumnya tubuh Nabi Isa menghabisi pasukan depannya tuh. Langsung mereka mati saat itu juga. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Nah, mereka inilah yang kemudian bersembunyi di balik batu dan pohon. Yaitu batu dan pohon berbicara, "Hei Muslim mu'min, sini di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah dia." Nah, yuafillah, kita percepat, masih ada waktu. Masih, ya. Nah, sampai Dajjal kemudian terdampar di Fintulud. Nah, disinilah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal sudah tidak bisa kemana-mana lagi saat itu. Ya, seperti apakah Fintuludnya tadi? Tadi sudah kita bahas Fintuludnya. Fintulud ada yang ada tulisannya Yesus will coming soon. Yesus coming soon. Ya, kalau di Bandung ada satu tempat bertuliskan kambing soon. Ternyata itu kafe. Saya kira itu Fintulud. Jadi saya bawa pedang. Kirain ini ada Fintulud. Dia ternyata kambing soon, itu kafe. Ya. Baik, ikhwan rahimakumullah. Nah, setelah Dajjal dibunuh di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan semua tabir yang menghalangi kaum muslimin dengan pasukan Yahudi 70 ribu tadi. Para yang mati Allah, saat ini orang-orang Yahudi mereka sedang bereuforia menyambut keputusan PBB. Di mana PBB sekarang sudah memutuskan solusi satu-satunya untuk konflik Palestina Israel itu adalah dua negara. Nah, dua negaranya ini, karena ini bukan keinginan kita. Kalau ini keinginan kita, kalau ini bukan keinginan kita. Dua negara, di mana kita masuk ke West Bank, ke sebelah kanan itu ada Ramallah. Ramallah itu akan menjadi ibu kota Palestina. Kalau ke kiri itu ke Yerusalem, itu akan menjadi ibu kota Israel. Ini tentu merugikan kita. Kenapa? Karena Israel akan mengambil alih Masjidil Aqsa dari kita, perempuan Allah. Dan Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Jika memang keputusan PBB tadi disahkan, maka Israel punya keleluasaan untuk menghancurkan masjid ini, kiblat kita yang pertama. Inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di sinilah Rasulullah bertemu dengan 1500 nabi dan rasul dari Bani Israel. Ya, Rasulullah mengimami salat mereka di bawah lantai ini. Nah, di sini di bawah lantai ini sebetulnya ada di bawah lantai masjid ini pun ada masjid lagi. Itu namanya Masjid Marwani. Nah, itulah masjid yang digunakan Rasulullah saat mengimami para nabi dan rasul. Dan ini kiblat kita yang pertama sejak Isra Mi'raj sampai 16 atau 17 bulan berikutnya. Para mullah dirahmati Allah, apabila masjid ini dikuasai dan tadi keputusan PBB sudah dicanangkan, maka masjid ini akan dihancurkan. Lupakah kita sekarang para pemuda-pemudi Zionis Yahudi sedang berupaya untuk menghancurkan masjid ini karena mereka ingin segera membangun Bait Sulaiman mereka. Ini Bait Sulaiman ya, Solomon Temple yang akan mereka bangun untuk menyambut Iblis dan Dajjal. Kalau ini tegak sementara kita masih hidup, artinya kita sudah tidak punya arti iman sama sekali. Na'udzubillah. Kenapa? Karena saat itu Dajjal dan Iblis menyatakan menang terhadap Islam dan para nabi dan rasul kalah. Ini agenda mereka. Ya. Baik, saya perlihatkan bagaimana para pemuda Yahudi mereka sekarang sedang euforia menyambut kedatangan Dajjal ini dengan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Tidak kurang ada 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa ini akan dihancurkan oleh Zionis Yahudi, dibangun oleh Zionis Yahudi maksudnya, yang mana apabila ada gempa kekuatan 5 atau 6 skala Richter saja itu mereka bisa hancur. Nah, ini Wailing Wall yang antum lihat barusan adalah Wailing Wall. Ini ratapan. Inilah terowongan kecil yang kurang lebih ada 300 buah persis di bawah Masjidil Aqsa, para mal. Mereka melakukan ini untuk mencari di mana letaknya Solomon Temple atau Haikal Sulaiman yang mereka akan tinggikan kembali setelah kiblat kita yang pertama tadi hancur. Ini bagian dalam dari Masjidil Aqsa. Setiap kali mereka melakukan ini, para tentaranya berjaga-jaga di depan. Tidak boleh ada yang sholat di atas Masjidil Aqsa. Ya, Penembala. Sudah ada yang tahu siapa yang terpilih menjadi Perdana Menteri Israel? Benjamin. Benjamin Netanyahu terpilih kembali untuk menjadi Perdana Menteri di periode yang keempat. Dulu dua kali, lalu diselingi oleh Ehud Barak, kemudian oleh Ariel Sharon, lalu Ehud Olmert, kemudian dia menguasai kembali Israel, dan sekarang beliau terpilih lagi. Para sekalian, targetnya gila, Penembala. Mereka akan menghabisi kaum muslimin di Gaza. Target mereka. Ya, ketika saya melihat kampanye mereka ngeri. Semuanya isu utamanya adalah membantai Palestina di jalur Gaza. Ini kandidat yang kemarin bermain berlomba dalam perebutan kursi Perdana Menteri. Paling atas ada Benjamin Netanyahu. Ya, Benjamin Netanyahu. Netanyahu apa? Netanyahu. Ya. Israel bukan negara untuk mereka, Palestina. Israel adalah negara milik bangsa Yahudi saja, tidak ada yang lain, itu kata dia. Ya, Gantz, dia mengatakan 6.231 target sudah kami hancurkan. Sebagian besar area di Gaza telah kami paksa kembali hidup di zaman batu. Hari ini, perang sekalian, Israel hanya memiliki 10% air bersih saja. 90% air bersih yang ada itu diracun oleh mereka. Sudah terkontaminasi zat kimia. Tidak sedikit dari anak-anak terutama yang terkena dehidrasi, kemudian mereka mengalami gangguan pencernaan karena keracunan air. Tidak ada air bersih di sana. Ini kejahatan dari mereka. Ya, kemudian listrik itu dalam sebulan hanya beberapa hari saja. Ya, 2 minggu, 3 mingguan lebih itu mereka tidak hidup, tidak mendapatkan listrik. Kemudian Lieberman, siapapun yang berani melawan kami, kami layak untuk kami penggal kepalanya dengan kampak. Ya, ini adalah mantan Menteri Angkatan Darat dari Israel. Kemudian Sakit, Ayanet Sakit, dia mengatakan, apa sulitnya untuk kita semua memahami bahwa seluruh orang Palestina adalah musuh. Begitulah Bennett juga sama, dia tidak merasa berdosa ketika membantai orang-orang Arab. Maksudnya orang-orang Islam Palestina, inilah mereka. Ini alasan kenapa Rasulullah mengatakan bahwa mereka akan diperangi. Mereka pasti akan diperangi. Karena memang mereka ancaman bukan hanya buat umat Islam Palestina, tapi buat seluruh manusia. Baik, pertanyaannya, kapan mereka diperangi? Itu dia. Ada yang tahu kapan mereka akan diperangi? Tidak lama lagi, penonton sekalian. Mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan saya termasuk yang memerangi mereka. Masuk kita ya, udah siap, udah punya apa mas? Baik, kita lihat Quran sekarang. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104, Allah menyatakan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada mereka 2 kali atas 2 kerusakan besar yang mereka lakukan. Nah, di dalam ayat yang ke-4 Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain." Dan sungguh kami telah tetapkan kepada bani Israel di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam Taurat, "La tufsiduna," bahwa sungguh kalian akan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini, marratain, 2 kali. "Wa la ta'luna ulwan kabira," dan sungguh kalian akan melakukan kerusakan yang kesombongan yang besar di muka bumi ini. Kemudian ayat yang berikutnya, "Faidza ja'a'du ulahuma," apabila tiba janji hukuman yang pertama dari kedua hukuman tadi, "ba'asna 'alaikum ibadallana," akan kami utus kepada kalian hamba-hamba kami, "uli ba'sing syadid," yang punya kekuatan hebat, kekuatan dahsyat, "fajasu khilala diyar," maka mereka akan melajarela di kampung-kampung, "wa kana wa'dan maf'ula," dan adalah janji Allah ini pasti terlaksana. "Tumaradanakumul karrah wa amdadnakum bi amali wa banin," kemudian kami ulangi bagi kalian kesempatan untuk karrah, kesempatan untuk menguasai Palestina, "wa amdadkum bi amali wa banin," dan kami kuatkan kalian, "amdadnakum bi amali wa banin," dengan harta dan pasukan yang banyak. Para sekalian, apakah ini sudah terjadi? Ibadillah rahmakumullah, punten. Pada tahun 1917 Sir Arthur Balfour mengeluarkan resolusi yang isinya memberikan izin bagi Yahudi masuk ke Palestina. Maka sejak saat itu, ketika ini ditandatangani, disampaikan, sejak saat itu 2000 orang Yahudi masuk ke Palestina setiap bulannya. Maka terjadilah perebutan wilayah. Ya, setiap bulan wilayah Palestina berkurang karena 1000 orang Yahudi datang, dirampas itu tanah milik kaum muslimin Palestina, yang bertahan mereka dibantai. Lalu diratakan rumahnya, dibangunlah pemukiman Yahudi sampai hari ini. Dan bahkan mereka membuat sebuah benteng yang membatasi Palestina dengan Israel yang panjangnya 715 km. Ya, tingginya 8 meter, tebalnya 1 meter. Inilah dinding yang membatasi kemudian Palestina dan Israel. Hari ini belum selesai. Mereka terus melakukan, dan sekarang mereka sedang serius menggarap dataran tinggi Golan. Ya. Amerika, Donald Trump sudah mengatakan bahwa daratan tinggi Golan itu milik Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada Perang Dunia Kedua 1942 ya kalau tidak salah. 42. Nah, pada tahun 1942 Perang Dunia terjadi. Hitler saat itu menawan 5.000 orang Yahudi. Lalu Hitler mengirim surat kepada pimpinan Yahudi, kalau tidak salah Theodor Herzl, ke Eropa. Aku menawan 5.000 bangsa kalian. Nah, aku minta kalian menebusnya sekian juta pound sterling. Aku kasih waktu tengah sampai tanggal sekian. Jika tidak, kami akan menghabisi mereka. Nah, dikirimlah utusan dari Israel untuk melihat mereka. Ketika dilihat ternyata kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Oh, kami tidak butuh mereka. Yang mereka ambil itu hanya pemuda saja dan pemudi. Karena kami butuh mereka untuk mendirikan negara Israel. Merebut tanah Palestina, mendirikan negara Israel. Maka sisanya hampir 5.000, yang dibawa cuma beberapa saja, pemuda saja. Ya, sekitar 4.000, ya hampir kurang lebih 5.000 orang. Silakan, kami tidak butuh itu, kata pemerintah Israel. Yang kami butuhkan para pemuda. Silakan saja kalau mau dibantai. Benar nih, gak akan ditebus, kata Hitler tuh. Enggak, kami bantai loh. Iya, gak apa-apa, silakan aja, kami tidak butuh. Maka dibantailah 5.000 orang Yahudi tadi sama Hitler. Peristiwa itu terkenal dengan peristiwa apa? Peristiwa apa? Gimana nulisnya? Halo Kauset. Gitu ya nulisnya? Halo Kauset, Holocaust lah. Ya istilahnya mah itulah Holocaust ya. Enggak tahu nulisnya kayak gimana. Halo Kaus. Oh, dunia jahat pada kami Yahudi. Nah, itu. Lalu mereka manfaatkan untuk meratapi dan menyalahkan dunia. Kalian telah membantai kami, bangsa Yahudi. Kamilah yang menjadi korban dari kejahatan dunia. Maka dunia harus memberikan sanksi kepada apa? Pada siapapun pembantai kami. Kalau tidak, kami minta kompensasi. Maka apa yang terjadi? Mengalirlah dana kepada mereka, Israel, dalam jumlah besar, dan juga pasukan dalam jumlah besar. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan pasukan yang banyak. Ya, maka itulah strategi mereka pada akhirnya. 6 tahun kemudian, 1948, mereka memproklamirkan berdirinya Israel. Tepatnya tanggal 14 atau 15 Mei. Ya, 15 Mei 1948. Ini bertepatan dengan 1367 Hijriah. Tapi lupakah kita bahwa ini adalah awal kehancuran Israel? Kalau ini awal kehancuran Israel, lalu hancurnya kapan? Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya, para muslimin. Saya kembali ke kursi, nggak apa-apa, kameramen ya. Bentar saya bolak-balik karena papan tulisnya. Baik ya, Fila. Pernah dengar bagaimana komitmen Obama membantu Israel? Perhamba Allah, coba saya perlihatkan. Ini komitmen ya, bukti dari apa yang Allah firmankan sepertinya. Ya, Israel mendapatkan bantuan besar dari Amerika Serikat. Support for Israel in this country goes beyond party. Hamas now controls Gaza. Hezbollah has tightened its grip on southern Lebanon and it's flexing its muscles in Beirut. Because of the war in Iraq, Iran, which always posed a greater threat to Israel than Iraq, is emboldened and poses the greatest strategic challenge to the United States and Israel in the Middle East in a generation. Iraq is unstable and Al-Qaeda has stepped up its recruitment. Israel's quest for peace with its neighbors has stalled despite the heavy burdens borne by the Israeli people. And America is more isolated in the region, reducing our strength and jeopardizing Israel's safety. And then there are those who would lay all the power ally as somehow the path to strength. It is not. It has never been, and it never will be. Jadi Obama memastikan akan membantu Israel dengan mengucurkan dana 30 miliar. Those who threaten Israel threaten us. Israel has always faced these threats on the front lines. And I will bring to the White House an unshakable commitment to Israel's security. That starts with ensuring Israel's qualitative military advantage. I will ensure that Israel can defend itself from any threat, from Gaza to Tehran. Defense cooperation between the United States and Israel is a model of success, and it must be deepened. As President, I will implement a memorandum of understanding that provides $30 billion in assistance to Israel over the next decade, investments to Israel's security that will not be tied to any other nation. Nah, ini satu fakta, bagaimana Israel mendapatkan bantuan dana yang luar biasa. Nah, perambahlah nampaknya Allah, kerusakan pertama sudah mereka lakukan. Ketika dulu di zaman sepeninggal Nabi Sulaiman, mereka pecah menjadi dua. Ada yang di utara, ada yang selatan. Yang di utara dipimpin oleh Yerba'am, anaknya Nabi Sulaiman. Yang di selatan dipimpin oleh Rahba'am, keponakan Nabi Sulaiman. Tapi mereka sepeninggal Nabi Sulaiman berperang terus. Bahkan mereka melakukan kemaksiatan mengotori kesucian Al-Quds, Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Allah tegur mereka dengan diutuskannya para Nabi dan Rasul. Ternyata para Nabi dan Rasul bukannya mereka dengarkan, tapi mereka tangkap dan mereka bunuh. Nabi Daniel, Nabi Yeremia, kemudian Nabi, banyak Nabi-Nabi, Nabi Samuel juga mereka bunuh. Bahkan Nabi Samuel tadi dibahas ya, Nabi Samuel itu Nabi yang luar biasa bisa menjinakkan singa. Dia dipenjara oleh Raja Romawi, ya. Kemudian dimasukkan singa ke dalamnya dengan maksud agar singa tadi memakannya Nabi Samuel. Bukannya dimakan tuh Nabi Samuel sama singa. Malah singanya yang akrab dengan Nabi Samuel. Jadi bersahabat mereka. Ya. Maka dari situ menjadi inspirasi banyak orang yang memelihara singa sekarang. Ya, dijinakan. Jadi sirkus ya perambah Allah. Nah, perambah Allah sekarang yang dimati Allah. Itu Allah hukum mereka kemudian dengan tiga bangsa besar. Mesir, Syria, dan Kaldani. Hancur istana mereka kecuali dinding ratapan gitu. Satu dinding yang tersisa kemudian dijadikan dinding ratapan oleh Israel atau Haitul Mabga, Wailing Wall. Rasulullah menyebutnya Haitul Buruk karena buruk ditambatkan di sana. Nah, kerusakan yang kedua sebentar lagi akan mereka hancurkan. Yaitu tadi saya memandang kerusakan yang kedua adalah mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Dan akan mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman untuk menyambut The God Who Waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Dajjal. Nah, jika itu terjadi, Prasilian, Allah akan kirimkan kembali tiga pasukan besar untuk menghukum mereka agar mereka habis sehabis-habisnya. Siapa tiga pasukan besar tadi? Yang sudah ditulis tadi, Prabowo. Siapa? Ahlu Syam, Ashabur Tisu dari Khurasan, dan Taifaman Surah. Inilah yang akan menghabiskan mereka. Kapan itu akan terjadi? Iwafilah, ini satu analisa saja. Ya wallahu a'lam, yang benar hanya Allah yang tahu. Ya, sebenarnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Ini saya perlihatkan. Ini ada satu buku, pernah saya perlihatkan di sini? Belum? Ini ada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Basam Nahat Jarar. Beliau adalah seorang Muslim Palestina, pejuang Gaza, pejuang Palestina, Hamas, dari Dis Jarar, kelahiran distrik Jarar. Beliau membuat sebuah buku yang beliau tulis lama lalu dibukukan ketika beliau berada di Lebanon. Nah, di buku ini beliau tulis dengan judul Kehancuran Israel di tahun 2022 berdasarkan nubuah Qur'aniyah dan matematika Qur'an. Ada empat asumsi yang beliau bangun dari tulisannya ini untuk menguatkan estimasinya bahwa Israel akan hancur 2022. Yang pertama, ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di 15 Mei 1948 bertepatan dengan 1367. Saat itu bertepatan dengan 1367 Hijriah. Karena Israel di tahun merdekanya, maksudnya di tahun mereka mendirikan negara, itu bersosiasi dengan negara Palestina. Maka hitungan kalender mereka sama dengan musim Palestina, Hijriah. Nah, pada saat itu ada seorang wanita tua Yahudi masuk ke rumah penyair Irak, penulis Irak, Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Wanita ini menangis. Maka Muhammad Ahmad Ar-Rasid bertanya, "Ya jadah limana tabkin? Kenapa engkau menangis? Alam takun liqaumika baladun? Bukankah bangsamu sekarang punya negara? Kenapa engkau menangis?" Apa kata wanita tua Yahudi tadi? Memang benar, saat ini bangsaku punya negara. Tapi itulah awal kehancuran mereka. Karena berdasarkan nas-nas dalam Taurat, mereka tidak akan lama merasakan kemerdekaan mereka ini kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun. Saat itu mereka menggunakan tahun Hijriah bertepatan dengan 1367. 1367 tambah 76 hasilnya 1443. 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022. Sekarang tahun berapa? 2019. 1440 Hijriah. Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Sebentar. Israel hancur 3 tahun lagi. Sementara tadi kita bahas bahwa mereka hancur ketika Nabi Isa sudah turun. Apakah 3 tahun lagi Nabi Isa turun? Udah kawin belum, Mas? Gimana tuh Nabi Isa sebentar lagi turun 3 tahun lagi ya? Udah siap? Baik, yang kedua. Surat satu-satunya yang tadi kita bahas tuh, singkat tadi kita bahasnya. Al-Quran membicarakan dua hukuman besar bagi bangsa Yahudi. Padahal banyak kerusakan yang dilakukan Yahudi, Bapak Ibu. Banyak kerusakan dilakukan oleh bangsa Yahudi. Salah satunya mereka membantai kaum muslimin Palestina. Tapi ada dua yang Allah pandang itu, duanya gini, dua yang buruk ya. Ada dua kerusakan yang Allah pandang itu besar dan Allah hukum langsung. Yang pertama sudah, yang kedua tadi. Nah, itu dibicarakan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Luar biasanya. Dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu tersusun atas 1443 kata. Dalam bahasa Arab kata ini ada 3, ada kalimah isim, fi'il, huruf. Artinya 1443 isim fi'il huruf tadi menyusun ayat dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 yang berbicara kehancuran bangsa Yahudi. Ya. 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022. Yang ketiga, pada tahun 1980 Israel dipimpin oleh Menachem Begin. Dia adalah wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri Israel. Dan dia adalah wanita kejam teroris yang membantai kaum muslimin di intifadah kaum muslimin yang pertama kalau tidak salah. Nah, pada tahun 1982 dia melakukan invasi mengirim pasukan ke Lebanon merebut dataran tinggi Golan saat itu. Yang walaupun sudah dikuasai Israel, kaum muslimin Palestina masih menguasainya juga. Ini berbatasan dengan Lebanon. Nah, pada saat itu menang Israel atas invasinya ke Lebanon. Kona, bahkan di Kona itu ada seorang bayi yang badannya masih utuh ke bawah, tapi kepalanya pecah kayak pisang gitu. Otaknya sudah tidak, tengkoraknya sudah tidak, tinggal kulit kepalanya saja, kebawahnya masih utuh. Nah, dia berkata dalam ceramah resminya, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan merasakan masa damainya sejak tahun ini hanya 40 tahun saja. 1982 saat itu ditambah 40 berapa? 2022. Ya. Apakah ini sebuah kebetulan atau sesuatu yang memang sudah Allah isyaratkan kehancuran mereka? Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terakhir ya untuk pertemuan kita kali ini, ya, kita bicara komet Halley. Komet Halley, bintang berekor, yang katanya dia setiap 76 tahun sekali sampai pada titik terjauhnya. Sampai pada titik terjauh. Artinya titik terjauh ini berdekatan dengan bumi. Ya. Sehingga penduduk bumi bisa melihat komet Halley setiap 76 tahun sekali. Qadarullah, di tahun Zionis Yahudi ini memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina, komet Halley terlihat. Komet Halley terlihat. Nah, dalam keyakinan Yahudi, mitos Yahudi, benar atau tidak wallahu a'lam shawab, tapi mudah-mudahan benar. Apabila komet Halley datang itu berkaitan dengan dua hal. Kembali ke dua yang ini. Berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, kehancuran satu bangsa. Ya. Yang pertama, kehancuran satu bangsa. Dan yang kedua, kebangkitan satu bangsa. Ini keyakinan Yahudi. Apabila Komet Halley datang, itu berkaitan dengan dua hal tadi. Baik, kita hitung sekarang. Tahun Hijriah ke tahun Hijriah mereka mendirikan negara Yahudi kapan? 1367. 1367 tambah 76 hasilnya 1443. Bertepatan dengan 2022. Ini adalah tahun kehancuran Israel. Amin, mudah-mudahan. Yang aminin sedikit. Satu lagi. Satu kali lagi. Amin. Ya, itu tahun Hijriahnya. Nah, sekarang kita masukkan tahun Masehinya. Tahun Masehinya kapan? 1948 tambah 76 berapa? 2024. Bukankah ini prediksi tahun kebangkitan Islam? Kalau Islam bangkit, khilafah bangkit, berarti Palestina menang kan? Jadi, apakah Komet Halley ini akan mengisyaratkan kehancuran Israel dan kehancuran Israel dan kebangkitan Palestina? Mudah-mudahan. Subhanallah. Nah, ini para sekalian yang pada akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa ke depan ini, 5 tahun ke depan, satu periode ke depan, ini akan penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Dan itu dimulai dari hari ini, Prabowo Allah. Dimulai dari bulan April ini, 17 April nanti. Itu momentum dari perjuangan Indonesia baru. Betul? Indonesia baru. Yang tentunya menang atau kalah tidak berakibat baik bagi kita. Kenapa? Karena kita akan sadar kalau demokrasi bukan ranah bagi kita. Betul? Kalau ranah kita adalah Islam. Ya, Islam adalah sistem hidup lebih luas daripada demokrasi. Dan Islam tidak dalam subordinasi apapun. Islam tidak di bawah kapitalisme. Islam tidak di bawah zionisme. Tidak. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sekarang kita sudah paham betapa demokrasi ini menjadikan tameng bagi siapapun untuk bersembunyi. Hatta komunis pun menggunakan demokrasi sebagai tamengnya. Betul? Karena mereka bersembunyi di balik demokrasi. Demokrasi apa demokrasi? Demokrasi. Jadi gimana? Kita harus milih? Ya tetaplah kita harus milih. Kalau enggak milih nanti kita dimakan sama mereka, perumpamaan Allah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu tayangan yang saya ingin mengkritisi dan ini saya sangat berharap tuh saya bisa duduk bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan Nurul Asri bisa menjembatani. Kalau bisa luar biasa, salut saya sama Nurul Asri. Apa itu? Nurul Asri bisa menjembatani saya duduk satu meja dengan Hendro Priyono. Bapak Ibu, nanti kita bahas pada pada asar ya. Tentang ya inilah tentang ini. Salah ujung-ujungnya yakinlah bahwa dia adalah pengganti dari ini nih. Ada Pieter van Beek, dia adalah orang Belanda yang ditinggalkan di Indonesia. Ketika proklamasi Indonesia 1945, sebetulnya Belanda tidak pergi seutuhnya. Ada dua jejak yang ditinggalkan di Indonesia. Jejak pertama adalah Freemetselaerit. Freemetselaerit ini adalah Freemasonry-nya Belanda. Ya. Mereka membuat markas di Pekalongan. Sampai hari ini markasnya masih ada di Pekalongan. Kemudian jejak yang kedua adalah ISDV. ISDV ini adalah Partai Komunisnya Belanda yang dibuat oleh, yang didirikan oleh Henk Snijvliet. ISDV singkatan dari Indische Socialistische Democratische Vereniging. Tapi karena kebijakannya kontra kepada pemerintah kolonial Belanda, ditangkap mereka termasuk Henk Snijvliet, diungsikan ke Belanda, dihukum mati. Tapi ketika mereka pergi pinter tuh, mereka membuat, Henk Snijvliet membuat, ini Henk Snijvliet, ketika dia ditangkap oleh pemerintah Belanda, dibawa ke Belanda, dia sudah mengkader penerus pelanjutnya dari bangsa Indonesia. Dinya SDV ini hanya dianggotakan oleh 300 orang-orang Belanda. Maaf, bukan 300, 70 orang-orang Belanda. Orang Indonesianya hanya 3 orang saja. Nah, ketika ditangkap dibawa ke Belanda, maka pelanjutnya dikader dan itu orang Indonesia semua. Ada Muso, ada Aidit. Ya, ini adalah orang-orang PKI. Mereka yang kemudian mendirikan, mengganti ISDV menjadi PKI. Sekarang masih ada kan? Berarti Belanda tidak pernah hengkang dari Indonesia. Ini yang membuat bangsa kita belum pernah merdeka. Nah, Belanda melalui agennya, dia membuat CSIS. Siapa agen Belanda ya ini? Ali Mur Topo. Orang yang kemudian diangkat menjadi asprinya Pak Harto, ternyata berambisi penuh untuk menjadi orang nomor satu Indonesia. Diam-diam dia menyingkirkan rivalnya satu persatu, termasuk Jenderal Sumitro. Tentang hal ini Bapak Ibu bisa membaca dalam bukunya Malari, 15 Januari 1974. Itu yang menjadikan terbukanya pengaruh Freemasonry di Indonesia. Ya, melalui kaki tangan Belanda, Peter van Beek, Ali Mur Topo mendirikan CSIS, Central for Strategic of International Studies, yang membuat Indonesia seperti ini. Ya, dan Gus Dur pernah menjadi anggota Dewan Kehormatannya selama hidupnya. Di Israel dia menjadi anggota Dewan Kehormatan Simon Peres, di Indonesia menjadi anggota kehormatan CSIS. CSIS inilah yang kemudian mengarahkan alur politik Indonesia. Ketika dia ketahuan sama Pak Harto ditangkap, lalu dia mengkader gantinya, LB Murdani. Baik Ali Mur Topo ataupun LB Murdani sama-sama benci Islam. Kedua-duanya jenderal TNI yang benci Islam. Ketahuan makar rencana menjadikan Timur Timur sebagai kamp konsentrasi Katolik kedua setelah Vatikan untuk Asia Pasifik, diturunkan tuh LB Murdani. Tapi sebelum LB Murdani mundur, dia lanjutkan, dia kader pengikutnya, pelanjutnya. Siapa pelanjutnya? Nah ini dia. Dialah yang menulis buku Pancasila versus Khilafah. Saya kasih tahu saja penonton sekalian, ini judulnya harus kita ganti. Pancasila versus komunis. Apakah khilafah ancaman bagi bangsa, bagi dunia? Ya, nanti pada asar ya. Pada asar kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Tapi saya perlihatkan dulu filmnya. Ini tayangan yang menyakiti hati saya sebagai orang muslim. Sekarang ini pemilu beda dengan... Sebentar, ada intel tidak ini? Gak apa-apa, gak ada intel. Puter? Ya, gak apa-apa ya. Lawang ini diputar di internet itu juga banyak. Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu dari Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan, tapi ideologi. Dua ideologi ini sudah nyata, kita lihat jalan aja di luar, kira-kira semua orang tuh dengan sepintas aja tidak perlu terlalu rumit sudah tahu bahwa yang berhadapan-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat ini harus jelas mengerti bahwa dia harus memilih yang bisa membuat dia selamat. Belum, mohon maaf tadi saya potong. Aduh, maksud saya mau dipos ya. Beliau bilang rakyat harus memilih yang bisa membuat negara ini selamat. Saya katanya. Lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadapan-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu dari Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan, tapi ideologi. Dua ideologi ini sudah nyata, kita lihat jalan aja di luar, kira-kira semua orang tuh dengan sepintas aja tidak perlu terlalu rumit sudah tahu bahwa yang berhadapan-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Ya, ini yang harus kita revisi kan, bahwa Pak Prabowo tidak identik dengan khilafah, betul? Ya, hanya Pak Prabowo memang didukung oleh para ulama. Ya, penuhsini mati Allah, menang ataupun tidak, khilafah pasti tegak, betul? Khilafah tegak, tidak ada janji Allah, itu enggak ada kaitannya dengan menang pemilu kita. Penuhsilian, perjuangan kita terlalu kecil kalau diukur dengan kemenangan kita dalam pemilu. Ya, perjuangan kita adalah tegaknya khilafah di seluruh dunia, betul? Kembalinya Palestina pada pangkuan kaum muslimin. Itu perang Allah. Nah, kalau ini dikaitkan-kaitkan dengan pemilu tadi ini adalah sesuatu yang keliru, dan coba kita dengar apa yang dikatakan. Tinggal tadi. Tinggal pilih yang mana. Rakyat ini harus jelas mengerti bahwa dia harus memilih yang bisa membuat dia selamat. Rakyat harus memilih apa yang membuat negara bisa membuat negara selamat. Seolah-olah salah satunya menjadi ancaman. Dan dia katakan yang membuat selamat itu Pancasila. Artinya khilafah ini ancaman bagi negara. Nah, ini harus kita luruskan. Kita tidak boleh diam, perempuan. Ini fitnah. Khilafah ini syariat Islam. Allah yang menjanjikan. Kalau begitu hapus tuh ayat-ayat kekhilafahan di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nur ayat 55. Kemudian surat Asy-Syura ayat ke-13. Kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kemudian kisah Nabi Daud yang dikatakan sebagai khalifah di muka bumi. Ini ja'iluka khalifatan, khalifati fil ardi. Aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Itu pernyataan Allah kepada Nabi Daud. Nah, konsep ini yang tidak dipahami oleh Bapak Profesor Dr. Hendro Priyono, Jenderal Purnawirawan. Ya, Purnawirawan, ini fitnah. Harusnya beliau mengatakan antara Pancasila dengan PKI, dengan komunisme, bukan Pancasila dengan khilafah. Seolah-olah komunisme bukan ancaman bagi bangsa ini. Artinya beliau berada di pihak siapa kalau begitu. Betul? Ya. Maka apapun yang mereka lakukan, makin kuat mereka menekan Islam, Islam makin kuat untuk bangkit. Betul? Allahu Akbar. Baik, sementara itu saja Bapak Ibu yang dapat kita bahas pada season pertama ini. Tadi banyak janji saya pada asar ya. Apa saja dicatat tadi? Catat. Nanti panitia tolong ditanyakan apa saja tadi yang saya janjikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Sebetulnya ketika Dajjal mati, maka akan diikuti oleh matinya para pengikut Dajjal. Nah, pertanyaannya, siapakah para pengikut Dajjal ini? Ya, nanti kan di ibadah asar dalam kajian yang sama tentang ketika Dajjal mati di Masjid Nurul Asri ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau sampaikan atau saya kembalikan pada pembawa acara. Ya, silakan Mas Luki ya, gue lupa lagi Mas Luki. Boleh silakan kalau mau ada. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab ya sebentar. Nah, dan oh ya, ini kita ada dopres juga ya. Selain tisu, ada dopres berupa buku ya. Khusus untuk 5 penanya, baik Ikhwan maupun Ahwat ya. Jadi di sini mungkin ada yang mau bertanya. Oh, sebelah sini ada satu. Ada lagi yang Ahwat mungkin? Yang Ahwat mau bertanya langsung? Tidak ada ya Ahwat ya. Ada 4 nih. Ada lagi? Oh, udah 5 ya. Jadi ini pertanyaan pertama dulu. Ya. Terima kasih Ustaz Ikhwan yang dirahmati Allah. Langsung saya bertanya. Saya bernama Abdullah. Jadi saya mau tanya mengenai Dajjal yang keluarnya kan 40 hari. Satu harinya 1 tahun, hari berikutnya 1 bulan dan seterusnya. Pertanyaan saya, berapa sih sebenarnya umurnya Dajjal dari sejak lahirnya? Karena sejak zaman Nabi ada sahabat yang terdampar di pulau bertemu dengan Dajjal dan makhluk yang bisa bicara. Berarti kan Dajjal sudah seumuran zaman dulu Rasulullah itu. Nah, berarti umurnya Dajjal ini 1000 tahun lebih. Apakah begitu atau ada riwayat-riwayat yang menjelaskan umurnya Dajjal? Terus yang kedua, saya minta komentar aja lah. Komentarnya Ustadz tentang kasihan gini. Apa pendapat Ustadz tentang orang yang komentarnya gini? Kasihan ya Dajjal, diciptakan, dijadikan Allah di dunia ini cuma mau jadi ahli neraka. Dijadikan Allah sebagai skenario musuh Islam. Nah, ini bagaimana ini? Tentang Dajjal yang diciptakan cuma untuk jadi ahli neraka karena dia pasti kan memerangi umat Islam. Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab atau ditampung? Oh, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan tad. Pertama mengenai dukhon ya. Itu bagaimana? Diperjelas lagi, apakah benar memang teknologi di sana hilang? Terus setelah kan sebelum Dajjal itu ada 3 tahun pasti kekeringan ya tadi. Itu di sana apakah teknologi sudah hilang? Terus bagaimana perekonomian di sana? Apakah masih ada ekonomi pekerjaan gitu ya? Apa kita diam saja gitu? Kemudian tadi mengenai terbitnya matahari. Di beberapa kajian saya dengar itu terakhir ya, tapi kalau saya dengarkan kajian tadi berarti sebelum duhon ya, apa gimana tadi? Diperjelas saja, terima kasih. Ada banyak ya, ada 4 ya tadi pertanyaannya. Nanti kalau saya lupa ingatkan Mas. Yang nanya dikasih buku, yang jawab dikasih gak Mas? Satu lagi, satu pertanyaan lagi. Ahmad gak ada yang bertanya? Kalau ini Mas ada yang bertanya. Ahwat yang bertanya dikasih buku, Ahwat. Ahwat yang paling bawah, yang paling tebal berarti ya. Oh, ada 5. Ya. Baik, ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai program HAARP yang dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga pemerintah Amerika Serikat. Itu saya melihat beberapa video, terutama dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang mengenai membahas mengenai program HAARP yang mana akan menghancurkan umat manusia di muka bumi dan yang dan akan menyisakan kira-kira 500 juta umat manusia di muka bumi ini. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita sebagai umat akhir zaman untuk menghadapi program ini? Terus yang kedua, saya juga pengen itu tanya mengenai saya bimbang di program studi saya di salah satu universitas. Saya pengen pindah mengenai dikarenakan juga itu saya percaya mengenai kajian akhir zaman gitu loh, Ustadz. Gimana caranya biar saya tetap istiqomah di jalan ini? Apakah saya harus pindah atau saya tetap berada di lingkungan yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saking banyaknya yang bertanya jadi lupa lagi pertanyaan. Ya, yang pertama tentang umur dajjal. Umur dajjal ya. Baik. Rasulullah SAW mengingatkan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syarah Syi'an Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menciptakan manusia sejak Adam sampai hari kiamat melainkan di sana akan ada fitnah terbesar, yaitu fitnah dajjal. Wa kullul anbiya khazara qaumah kama anzara nuh qaumah. Setiap nabi dan rasul itu mengingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah dajjal sebagaimana Nuh mengingatkannya. Rasulullah menyebutkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa itu memperingatkan tentang hati-hati dengan fitnah dajjal, seolah-olah dajjal akan muncul di zaman mereka. Nabi Adam mengingatkan kaumnya, keluarganya tentang fitnah dajjal, hati-hati kalian dengan fitnah dajjal, seolah-olah akan muncul di zaman Nabi Adam. Nah, artinya fitnah dajjal ini adalah sesuatu yang sangat tua. Ya, pertanyaannya lalu kapan dajjalnya lahir? Ya. Tidak banyak ulama yang menyebutkan kapan dajjal itu lahir. Di antaranya ada ulama yang bernama Muhammad Isa Daud. Beliau dengan berani mengatakan bahwa Nabi Isa dajjal ini muncul 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan ternyata apa yang beliau nyatakan itu sesuai dengan nas-nas, karena memang di zaman Nabi Musa dajjal itu sudah ada. Nah, secara fisik dikatakan, diyakini oleh para ulama ahli hadis, dajjal itu muncul di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, namun dalam hadis-hadis yang, dalam nas-nas yang lain, ya balik hadis ataupun athar, itu disebutkan dajjal lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa. 100 tahun sebelum Nabi Musa. Ya, yeah. 10 years before Musa. BM. Ya. Nah, Nabi Musa diutus perkiraan itu 1450 sebelum Masehi. Ini Nabi Musa nih. Berarti dajjal lahir 100 tahun sebelumnya. Berarti dajjal lahir tahun 1350 sebelum Masehi. Nah, di zaman Rasulullah SAW dajjal tidak muncul, melainkan di zaman Tamim Adari, di masa di hadapan Tamim Adari. Beliau adalah pelaut dari Persia, Iran. Sama dengan Abu Zar Salman Al Farisi, ya, Salman Al Farisi dengan Abu Zar dengan Tamim Adari, Salman Al Farisi itu satu negara. Nah, cuma profesinya beda. Tamim Adari ini pelaut. Setelah Tamim Adari bertemu dengan Dajjal tadi yang diikat di dalam sebuah gua di sebuah pulau entah berantah yang tadi kita bahas Sokotra, itu disampaikan pada Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, demi Allah Tamim Adari melihat Dajjal dengan mata kepalanya dan aku mengetahui Dajjal dan aku beritakan pada kalian tentang Dajjal berdasarkan wahyu Allah yang aku terima. Ya, artinya Dajjal ada pada zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad, namun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, hanya bertemu dengan Tamim Adari. Nah, berarti ada sampai pada zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tahun berapa? 2019 dan dajjal belum juga muncul dan dia kemungkinan muncul di zaman kita. Kita tinggal tambahkan saja kira-kira berapa umur dajjal. Ya. Berapa? 3369 tahun umur Dajjal saat ini. Apakah ini ada sesuatu yang tidak mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Adam berapa usianya? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Dan mereka hidup di bumi yang sama seperti kita, mataharinya pun sama, udara yang mereka hirup juga sama. Jadi tidak masalah kalau Allah tangguhkan usia Dajjal, karena Rasulullah menunjukkan innahu minal mumtazirin, dia termasuk dengan al-mumtazirin, yaitu orang-orang yang ditangguhkan ajalnya. Dan ini kekuasaan Allah untuk menangguhkan ajal Dajjal ini, Dajjal anatullah. Jadi usianya 3369 kalau kita hitung berdasarkan perkiraan para ulama. Bisa juga dalam dibaca dalam kitab tarikh Atlasu Tarikhil Anbiya wal Mursalin, Sesemi bin Abdillah Al-Maglus, atau di dalam Tarikh Tabari, atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu diceritakan. Nah, angka-angkanya tidak jauh dari seperti ini. Ya. Imam As-Syafi'i, Imam Bukhari juga memberikan komentar tentang usia Dajjal, dan itu tidak jauh dari angka ini. Ya, jadi angkanya seperti ini, Mas. Ya, Pak Ustaz. Kemudian tadi cuma dua ya pertanyaannya. Ya. Dua harusnya ya. Baik, nah yang kedua, apakah Dajjal dilahirkan ini hanya untuk disiksa? Tidak, Bapak sekalian. Wa mallahu bizzalamin lil 'abid, surat Ali Imran ayat 108. Allah tidak zalim kepada hambanya. Bapak sekalian, ada yang namanya takdir, ada yang namanya qada. Apa bedanya takdir dengan qada? Kalau takdir adalah ketetapan yang Allah putuskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Inna Allah qadara al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah menetapkan takdir bagi semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Takdir kalau catatkan di Lauhul Mahfuz. Lalu apa qada? Qada adalah ketetapan Allah yang diputuskan ketika makhluk menjalani takdir. Allah memberikan dua pilihan kepada siapapun di antara umat manusia. Semua manusia mendapatkan dua pilihan. Mau pilih yang pertama, pilih yang kedua. Yang pertama, mau kafir silakan. Yang kedua, mau beriman silakan. Mau pilih yang mana? Dua kan? Jadi enggak ada yang pilih kekafiran. Karena orang tahu bahwa kekafiran ini konsekuensinya adalah neraka. Demi Allah, ini dua pilihan yang ditawarkan kepada Dajjal. Setelah Dajjal berusia 20 tahun, dia melek. Dia melihat dunia dan sekitarnya. Oh, aku sudah hidup. Ya, aku hidup seorang diri di sini. Enggak ada teman. Nah, ada binatang jasasa yang menemaninya. Nah, binatang jasasa inilah yang berbicara kepada Dajjal, menggambarkan, menjelaskan manuskrip panel yang dituliskan oleh Malaikat Jibril. Ada 7 panel yang dibuat Malaikat Jibril. Semuanya berisi tentang tauhid, tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentang rizki, tentang apapun, iman Islam. Ya, udah mau zuhur ya, Bapak sekalian. Nanti pertanyaan yang kedua ketiga kita bahas pada asar ya. Berarti Mas harus hadir pada asar. Kita langsung jawab ya, insyaallah. Nah, baik. Nah, Bapak sekalian, nah ternyata Dajjal tidak memilih jalan menuju surga, tapi jalan memilih jalan menuju neraka. Memilih pilihan pertama. Nah itu pilihan Dajjal, Mas. Jadi bukan takdir Allah. Maka Allah putuskan Dajjal terkutuk. Sebentar, andaikan hari ini Dajjal bertobat, diterima gak tobatnya? Diterima. Dan gak akan jadi dibunuh nanti, tapi justru berperang bersama-sama kita memerangi Ya'juj Ma'juj. Barangkali itu dulu bahasannya, dan sudah sampai pada waktu zuhur. Ya wabillahi rahmakumullah. Nanti insya Allah pada asar kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallah wa yakum asmin wa fum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung sudah memasuki waktu zuhur ya, jadi teman-teman silakan bersiapkan untuk sholat zuhur. Dan nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua ba'da asar. Setelah itu mari kita tutup dulu sesi satu ini dengan tahmid. Alhamdulillah. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.